awewe te cukup hiji babanangan ngumbar janji. Tah ayeuna karasa na gara-gara talak tilu mana tong loba dipaju tungtung nangu sapariku. Mana tong loba dipacu tuh.